Hah? Apa? Siapa lagi? Tuh, dari ini aja, dari depan. Antum kalau situ gak bisa baca, gak ada mas di maju kalau baca. Yang di belakang gak dikasih baca. Kalau baca ke depan. Gak dibuka pada larga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Wahunaka mualatun wa sadaqatun duna dhalika. Wahia mahabbatul kafiri wa sadaqatuhu li tama'in fi dunyahu aw li qarabatin aw li asbabin ukhra la tamussu mahabbata dinihi fala yuhibbu dinahu wa la yardha bi dinihi walakin qad yakunu hunaka sadaqatun ukhra min ajli tijarati aw musyarakatin aw malin yarjuhu minhu aw ma asbaha dhalika fahadihi muharramatun wa min wasailil kufri wa min asbabihi fal wajibu al hadaru al wajibu ay yakuna fi qalbihi bughduhu fillahi wa muadatuhu fillahi wa an tabta'ida an sadaqatihi wa mualatihi fi ayyi makanin wa ayya ala madalika minka an wa annaka aduwun lahu wa huwa aduwun laka wa annaka bari'un minhu wa huwa bari'un minka hatta la taqal karisatu wa huwal mualatu allati taj'aluka kafiran bi mahabbati dinihi aw nusratihi alal muslimina hadha shay'un wa hadha shay'un fasadaqatu fi dunya wal mahabbatu fi dunya wal mualatu lid dunya wa nahwu dhalika la li hubbi dinihim wa la li ridha bihi wa la li annahu haqqun fahadihi wasailu min wasailil kufri wa syarrun azimun yajibu alhadaru minha wa tusamma mualatan walakin at-tawalli kaunuhu yatawallahum wa yansuruhum yu'inuhum alal muslimina hadha riddatun anil islami na'udhu billahi falhasilu anna hadha al-maqama maqamun azimun fihi at-tafsilu fahmahabbatul kafirina lidinihim wa nusratihim lidinihim wa muawanatihim ala muslimin mahabbatul kafirina lidinihim wa nusratuhum lidinihim aw muawanatuhum ala muslimina hada min al kufri wad dalali aw muhabbatul kafri wad dalali war ridha bihi walau ma fa'alahu hada riddatun anil islami wa hakadha mudaharatul musyrikin ala muslimina wa nasruhum ala muslimina wa i'anatuhum ala harbil muslimina riddatan aidan Riddatun aidan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyatakan wa hunaka muwalatun wa sadaqatun duna dalik. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ada loyalitas, ada persahabatan, ya, duna dalik, karena memang agama mereka, ya, wa hiya mahabbatul kafir. Ya, artinya duna dalik, di bawah tingkatan agama, afwan. Ada memang orang yang menjalin persahabatan, menjalin loyalitas kepada orang-orang kafir yang bukan karena agama si kafir tadi. Tetapi di sini wa hiya mahabbatul kafir wa sadaqatuhu litam'in fi dunya. Ya, mencintai orang kafir, bersahabat dengan mereka karena adanya hasrat, ambisi, ketamakan pada keduniaannya si kafir tadi. Auli qarabatin, auli asbabin ukhra, atau karena ada kekerabatan. Ya, karena si kafir tadi itu bapaknya, ibunya, saudaranya, atau sebab-sebab yang lain yang la tamussu mahabbatadin. Yang itu tidak menyentuh aspek kecintaan agamanya. Ya, fala yuhibbu dinah wa la yardha bi dinih, dia enggak cinta agama si kafir tadi, enggak ridho dengan agama si kafir tadi. Lakin qad yakunu hunaka shadaqatun ukhra. Nah, yang kayak tadi itu kita tidak katakan serta-merta dia kafir. Ya. Hai barakallahu fikum. Nah, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, namun terkadang ada beberapa persahabatan lain yang dijalin dengan orang-orang kafir. Min ajri tijarah, karena memang bisnis, ya, jual beli, perniagaan, au musyarakah, karena ada saling, ya, berbisnis, berkongsi nasi dalam perbisnisan, ya, au malin yarju minhu, atau karena ada harta yang diharapkan dari si kafir tadi, au ma asbah dalik, atau yang semisalnya menjalin persahabatan, kecintaan dengan mereka karena ini semua, fahadihi muharramatun, maka ini diharamkan. Wa min wasailil kufri wa min asbabihi, ya, bahkan itu termasuk diantara sarana-sarana kekufuran dan sebab-sebab terjatuh ke dalam kekufuran. Maka kalau ketika kita interaksi dengan orang-orang kafir dalam perniagaan dan yang lainnya, itu berniaga saja, tidak perlu ada persahabatan, tidak perlu ada kecintaan, tidak perlu ada loyalitas. Sekedar klien, sekedar kanan, sekedar teman bisnis, sekedar kongsi, selesai. Ya. Tapi tidak perlu bermanis-manis muka. Seolah-olah menampakkan si kafir ini adalah teman dekat kita dan semisalnya. Ya. Tapi fal wajibu al-hadaru, maka yang wajib justru mewaspadai hal tersebut. Wal wajibu ayyakuna fi qalbihi bughduhu fillahi wa mu'adatuhu fillah. Yang wajib justru dia mesti memendam kebencian di kalbunya dan permusuhan di kalbunya terhadap si kafir tadi. Semua karena Allah. Benci karena Allah. Bermusuhi si kafir tadi karena Allah. Ini semua pahala besar, bahkan tali iman yang paling kuat. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah wa mu'adatu fillah wa mu'adatu fillah. Cinta benci karena Allah, loyalitas dan bermusuhan karena Allah. Ya. Kemudian wa antabta'ida an shadaqatihi wa mu'alatihi fi ayyi makan. Dan Anda jauhi persahabatan dengan si kafir tadi, apalagi loyalitas kepadanya di manapun, tempat manapun. Ya. Baik. Wa an ya'lama dzalika, dan hendaknya si kafir itu tahu tadi sikap dari Anda, wa annaka aduwwun lahu. Dia mesti tahu, ya, si kafir tadi bahwasanya Anda adalah musuh dia. Wa huwa wa aduwwun laka. Dan dia adalah musuh Anda. Ya, wa annaka bari'un minhu wa huwa bari'un minka. Dia mesti tahu Anda berlepas diri dari dia dan dia berlepas diri dari Anda. Wah, enggak jadi bisnis kalau gitu. Ya. Ya. Nah, ini tahu ada batasan. Ya, ada batasan. Ketika si kafir menyatakan, ya, berjumpa dengan dia, dia mengucap assalamualaikum, ya, kita tidak mengucap assalamualaikum. Kita mesti tampakkan kita enggak mengucap salam ke dia, ya. Kemudian kita tidak mengucapkan hari-hari kebesaran dia. Dia mesti tahu. Dia mesti tahu. Ya. Yang pura-pura dan enggak perlu minta maaf segala, mohon maaf. Saya enggak bisa ngucapin, agama saya melarang. Kok minta maaf? Ngapain kita mayoritas kok minta maaf sama minoritas? Mereka harbi lagi, bukan zimmi mereka itu. Ya. Hatta alul kitab yang ada di negeri kita. Karena dobat kafir harbi, dia mesti alul kitab. Selain alul kitab, harbi. Zimmi mesti alul kitab. Zimmi alul kitab yang mana? Yang minoritas, yang bayar jizyah per tahun, 1 dinar. Tidak cukup itu, sogirun, mereka mesti direndahkan. Kalau punya rumah, mesti lebih kecil daripada rumah muslim. Punya kendaraan, mesti lebih kendaraan yang lebih murah daripada kendaraan muslim. Kalau berjalan, si kafir berjalan, pas-pasan, dipepet, dia mesti minggir. Gak boleh nampak-nampakin pakai salib, bobo Injil ke gereja, Natalan di rumah, gak boleh di gereja, gak boleh ada lonceng-lonceng bunyi. Ini fikih, bagaimana menjadi ahli zimmah. Ya. Gak boleh. Gak boleh ada rumah makan ada ya, babinya ada gitu. Gak ada kayak gitu. Ya, itu harbi kalau begitu semua. Ya, kalau gak terpenuhi syarat, maka walaupun di ahlul kitab, harbi. Dia bayar pajak, gak ada bayar pajak itu di dianalogikan, disamakan kepada bayar jizyah. Gak ada bayar pajak, kita juga bayar pajak. Berarti kita bayar jizyah juga dong. Terus yang dimi siapa? Dia apa kita? Kita juga bayar jizyah. Enak aja. Apalagi ya, Nasrani sekarang di negeri kita, mereka kurang ajar. Mereka bahkan menghina agama kita. Mengatakan kita teroris, kadrun. Allah musta'an. Mereka harbi, enggak ada zimi-zimi. Kenapa mereka enggak diperangi aja per individunya? Maslahat mudarat, timbangannya itu aja. Maslahat mudarat. Timbangannya karena maslahat. Ya, timbangannya karena maslahat. Saya dikirimi sebuah foto dari kitab karangan Kiai Haji siapa namanya ya? Ya, Kiai Haji di Madura. Ya, Kiai Haji di Madura, saya lupa namanya. Ya, Kiai Haji, sebentar ini, saya mau bacakan nih tulisan beliau. Ya, Kiai Haji Thoyyibur Ali Wafah. Beliau mengatakan, nih kisah geger nih kalau diterapkan nih. Wal kuffar al mawjuduna al an fi jamil aqtar al muslimin. Yu'tabaruna harbiyin. Masih. Ya. Kiai Haji Thoyyibur Ali Wafa. Di kitabnya nih. Ya. Kitabnya kalau yang ke Madura cari kitabnya. Bulughatut Thullab. Itu nama kitabnya. Bulughatut Thullab fi talkhisi fatawa wa masyayikhi al-albab. Kumpulan fatwa guru-guru beliau, kiai-kiai di Madura. Ya, hah? Oh iya, para kiai aib kalau nulis bahasa buku bahasa Indonesia. Itu mereka sendiri yang ngomong. Di antaranya adalah Kiai Haji, ya, Mbah Maimun mengatakan aib kalau orang alim nulis buku bahasa Indonesia. Mereka sendiri yang bicara. Ya. Wal kufar al mawjudun al an fi jamil aqtar al muslimin yu'tabaruna al harbiyin. Ya, mereka dikategorikan kufar di negeri ini yang ada di kaum muslimin, bahkan di seluruhnya mereka dikategorikan kafir harbi dengan keharbian mahdokan, dengan keharbian yang tulen. It yu'tabaruna ya anfusahum fi biladihim wa fawqa ardihim. Ya, mereka dianggap di negeri mereka dan seterusnya sampai dikatakan di sini panjang. Ya. Wa yajuz al-istila'u ala amwalihim bi ayyi wasilatin kanat wa tu'tabaru ghanimatan. Maka boleh istila' ala amwalihim bi ayyi wasilatin kanat. Saya enggak perlu terjemahin. Nah, perlu terjemahin enggak? Istila' Gak perlu saya terjemahin ya. Boleh istilah amwalihim dengan wasilah apapun. Waktu utabaru gonimatan itu nanti dianggap dikategorikan sebagai gonimah. Subhanallah. Ya, taib. Tapi ada qaidnya nih, ada syaratnya. Ida lam takun fi dalika mafsadatun. Apabila tidak terdapat mafsadah, kerusakan ketika mengistila, ya, saya tidak terjemahkan, mengistila amwalihim. Ya, istaulah. Apa istaulah istila? Istaulah. Ya, apabila ketika mengistila harta mereka, ya, tidak ada mafsadat. Wa illa fala. Tapi kalau ternyata enggak terpenuhi syarat ini, maka enggak boleh. Ya. Ya, iddarul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, kata beliau. Karena ya, menghindari menghindari mafasid itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Itu di kitab ya Bulughatut Thullab karya Kyai Haji Thoyyibur Ali Wafa. Ya. Ini masih hidup ya. Masih hidup dia. Alhamdulillah. Ya, Kyai Haji Thoyyibur Ali Wafa. Ya, Al-Maduri ya, Al-Maduri. Baik. Kyai Haji Madura. Ya. Berikutnya. Mana lagi tadi? Ya. Ya, mana lagi tadi? Hal wajib itu kan? Ya. Hatta la taqa'a al-karisatu. Ya, sehingga tidak terjadi bencana wa huwal muwalatu allati taj'aluka kafiran bi mahabbati dinih aw nusratihi 'ala al-muslimin. Hingga tidak terjadi bencana yaitu kekafiran ya yang akan menjadikan Anda menjadi orang kafir karena mencintai agamanya, menolong dia untuk melawan kaum muslimin. Jadi kita tampakkan, kita beritahu kepada dia agar dia tahu bahwasannya kita berlepas diri dari dia, kita membenci dia, kita memusuhi dia. Terus hubungan relasi sebatas apa? Simbolik aja. Simbolik aja. Hai barakallahu fiik. Ana lagi tadi. Ya. Hadza syai'un wa hadza syai'un. Ya, kerja sama dengan mereka, bisnis dengan mereka, itu sesuatu hal yang berbeda. Sementara mencintai mereka, menolong mereka, sesuatu hal yang lain lagi. Yang pertama dibolehkan oleh syariat dengan batasan tadi. Yang kedua, ini mutlak keharamannya. Tidak ada tuh istilahnya mencintai mereka. Ya. Tayyib barakallahu fik. Nah, fasadaqatu fid dunya wal mahabbatu fid dunya wal muwalatu lid dunya wa nahu dhalika la li hubbi dinihim wala li ridha bihi wala li annahu haqqun fa hadhihi wasailu min wasailil kufri wasyarrun azimun yajibu al-hadaru minhu. Nah, maka persahabatan di dunia, cinta karena dunia kepada orang kafir tadi, membela dia karena dunia ya, dan semisalnya itu bukan karena cinta agama mereka, meridhoi agama mereka, atau bukan karena meyakini agama mereka adalah agama yang hak, walaupun karena dunia, karena dunia, karena dunia, sehingga jadi loyal, ya, sehingga cinta kepada mereka inilah sarana diantara sarana-sarana kekafiran. Syarrun azimun, kerusakan, keburukan yang sangat besar, yang wajib diwaspadai. Watu sama al-mu'alah. Mualatan itu dinamakan sebagai mualah, loyalitas. Lakin at-tawali kaunuhu yatawallahum wa yansuruhum yu'inuhum al-muslimin, hadza ridatun al-muslimin na'udzubillah. Namun kalau ternyata loyalitasnya itu ternyata berloyal kepada orang kafir, menolong mereka, membantu mereka untuk melawan kaum muslimin, ini adalah kemurtadan na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Falhasilu, maka kesimpulannya adalah anna hadzal maqama maqamun azimun fihi tafsilu. Ya, kedudukan inilah kedudukan yang sangat besar yang perlu perincian. Fa mahabbatul kafirina lidinihim wa nusratuhum lidinihim, mencintai orang kafir karena agama mereka, menolong agama mereka, menolong mereka karena agama mereka, au muawanatuhum al muslimin, membantu mereka melawan kaum muslimin, hadza minal kufri wad dalal, ini merupakan kekufuran, kufur akbar dan kesesatan. Au mahabbatul kufri ya wad dalal waridha bihi walau ma fa'ala, hadza riddatun anil islam. Ya. Kemudian ya. atau mencintai kekafiran, mencintai kesesatan, atau merelakannya serta merelakannya, ridho dengannya. Walau ma fa'aluh, walau ma fa'aluh, ya. Seandainya ma fa'aluh, ada seorang yang melakukan perbuatan tersebut, maka ini adalah riddah, kemurtadan dari Islam. Wa hakadha mudhaharatul musyrikin 'alal muslimin wa nasruhum 'alal muslimin wa yanatuhum 'ala harbil muslimin riddatun aidan. Demikian pula dengan membantu orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin, menolong mereka untuk melawan kaum muslimin, membantu mereka untuk melawan kaum muslimin, untuk memerangi kaum muslimin, ini juga adalah kemurtadan. Ya. Opas-opas Belanda. Ya. Londo ireng. Ya. Opas-opas lokal bantu orang-orang kafir Belanda untuk membunuhi mujahidin. Ya. Kalangan pahlawan Indonesia. Maka opas-opas ini kafir, membantu mereka, orang-orang kafir, untuk melawan kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Ya. Mana lagi tadi? Amal amru salis. Ini sekarang ya? Ya. Bu Ibrahim, Nicholas. Fadhal. Bismillah. Ammal amru salisu wa huwa ta'awunu fi umuri dunya indal hajati kama fa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'al yahudi fi khaybarin awil isti'anatu bihi ala kafirin akhara yukhsha sharruhu liyakuffa sharral kafiri athani kama fa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'al mat'ami bini mat'am. Hah? Isi makan dong. Tempat restoran, tempat makan. Ma'al mut'im. Mut'imi bni Adi wa ma'a akharina likaffi syarril kafarati az-zalimina. Wa kama ista'ana bi'ammihi Abi Talibin diddil kafarati. Wa kama ista'ana. Diddil kafarati. Terus? Wa kama ista'ana as-sadiqu bibni duqnati. Al-kafir bibni daghinah daghinati daghinati kama ista'ana as-siddiqu bibni ad-daghinah daghinati al-kafiri diddal kafarati la li mahabbati dinihi walakin li muharabatil kafarati al-akharina fa hadha laisa min hadzal babi bal hadza jaizun wa kama ista'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Abdullah ibn Uraiqit ad-Daili lidalalati ala tariqil madinati al-maqsudu anna hadhihi al-aqsama ath-thalathata waqi'atun al-qism al-awwalu riddatun 'anil islami ar-ridha bil kufri wa 'adamu inkarihi wa 'adamul bara'ati minhu aw musa'adatul kuffari ma'al muslimina wa nasrul kuffari 'alal muslimina wa hadhihi riddatun wa muzaharatul musyrikina riddatun 'anil islami wa tsani sadaqatuhum aw mahabbatuhum li amri dunyawiyyin wa muwalatuhum lidzalika la li mahabbati dinihim wa la li nusratihim 'alal muslimina. Fahadha munkarun wa min wasailil syirk wa min wasailil syirki. Baik. Amal amru salis. Adapun perkara yang ketiga, wa huwa ta'awun, yaitu saling tolong menolong fi umuri dunya indal hajah, dalam urusan dunia ketika ada memang ada hajat, kebutuhan. Kama fa'ala nabi, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan bersama orang-orang Yahudi pada Khaybar. Yahudi Khaybar, atau isti'anah, permintaan pertolongan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada seorang kafir yang lain, yang yukhsha syarruhu, yang dikhawatirkan apa namanya gangguannya, kejahatannya, keburukannya, ya, agar dapat menahan, menghentikan keburukan, ya, si kafir tadi, yang kedua tadi, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, ya, dengan mut'im bin hadi terhadap akharin, ya, orang-orang kafir yang lain, likafi syarril kafarati adz-dzalimin, untuk menahan, ya, keburukan orang-orang kafir yang lainnya. Wa kama ista'ana bi ammih, sebagaimana beliau memohon pertolongan pada paman beliau Abi Thalib untuk melawan orang-orang kafir. Sebagaimana beliau sebagaimana juga Abu Bakar Siddiq memohon pertolongan pada Ibnu Daginah yang kafir untuk melawan orang-orang kafir yang lain. Itu semua dilakukan la li mahabbati dinih, ya. Itu bukan karena mencintai agamanya. Namun limuharabatil kafarati al-akhirin, dalam rangka memerangi orang kafir yang lain. Fahada laysa min hadal bab, maka ini bukan ada bagian dari bab ini. Bal hada jaizun, itu boleh saja. Kama ista'ana nabiyu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beristianah mohon pertolongan kepada Abdullah bin Uraikid Ad-Dairi untuk menunjukkan jalan ke Mekah. Jalan ke mana? Ke Madinah, dalam hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, wal maksud, maka maksudnya, ya, anna hadhil aqsam as-salasa waqi'ah, bahwa tiga jenis ini, tiga macam ini, ya, hal ini memang betul-betul real, ada terjadi. Ya, yang pertama, yang murtad keluar dari Islam, yang ridho dengan kekufuran, tidak mengingkari, ya, wa adamul bara'ah, tidak berlepas diri dari kekufuran tadi, atau malah musa'adatul kufar, membantu orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin, membantu orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin, inilah riddah. Wa mudaharatul musyrikin riddatun fil Islam, membantu kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, itu adalah kemurtatan dalam Islam. Nah, yang kedua, sadaqatuhum au mahabbatuhum li amrin dunyawi, ya, berteman dengan mereka atau mencintai mereka karena urusan dunia. La muwalatuhum lidzalik, bukan karena loyalitas kepada mereka. La li mahabbati dinihim wala li nusratihim alal muslimin, berteman dengan orang kafir bukan karena kecintaan terhadap agamanya, bukan karena menolong dia untuk melawan orang muslim. Fa hadza munkarun wa min wasailil syirk, ini pun kemungkaran dan termasuk wasilah, sarana menuju kesyirikan. Arai baca, maju kalau mau. Nggak, jangan dikasih mikir, biar di situ. Ya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Ta'ala, ats-tsalitsu an yusta'anu bihim, an yusta'ana bihim diddul a'da'i, diddu kafirina akharina au fi masalihil muslimina min ghairi muwalatin, kama sta'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil yahudi fi maslahatil muslimina. Fahadha min al-qismil jaizi, min al-qismis salithi, wa nas'alullaha an yuwaffiqal jami'a lima yardihi. Wa qala aydan, wa amma al-kuffaru kalau Ibn Bas fi as'ilah al-jami' al-kabir. Hai, buruan. Sekolah bismillah. Qala Ibn Bas fi as'ilah al-jami' al-kabir, abqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ummala fi Khaybar lid-darurati thumma taradahum Umar bi'adam ba'da ma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ikhrajihim min al-jazirati. وقال في أسئلة الجامع الكبير أبقى اليهود في خيبر أبقى اليهود في خيبر مدة مؤقتة للحرث والفلاحة للحاجة الشديدة بسبب اشتغال المسلمين بالجهاد. فالمقصود أن هذا وأشباهها وأشباهه هو الذي يجوز للحاجة المؤقتة الضرورية الشديدة ولا يجوز التوسع والتساهل في هذه الأمور. وقال أجلاهم أجلا يجلي أجلاهم عمر رضي الله عنه وارضاه. Nah, itu bacanya debak saat itu. Masa ajalahum ya? Ajalahum Umar. Ya. Ajalahum Umar رضي الله عنه وارضاه بسبب أحداث أحدثوها وتنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من الجزيرة. فنفذ هذا عمر في وقته لأنه تفرغ لهذا الشيء وطالت ولايته بخلاف الصديق رضي الله عنه. فإن ولايته كانت قصيرة وكان مشغولا بأهل الردة من دروس بعد صلاة المغرب والعشاء. طيب. Syekh bin Baz berkata mengenai yang ketiga, ya. Jadi jenis-jenis hal ini, bagaimana penerapan cinta, ya, menjalin persahabatan pada orang-orang kafir. Yang ketiga, yaitu, ya, meminta bantuan pada mereka untuk melawan musuh. Ya, musuhnya itu didukafirina akharin, minta bantuan mereka untuk melawan musuh, melawan kafir yang lain. Au fi masalihil muslimin, atau dalam rangka untuk menggapai kemaslahatan kaum muslimin, min ghairi muwalatin, tanpa adanya loyalitas, ya. Kama ista'anana an-nabiyyu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah meminta pertolongan bil yahud, kepada orang Yahudi, fi maslahatil muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Fa hadha minal qismil jaiz, minal qismi as-salis, maka inilah bagian yang boleh dari bagian yang ketiga. Kita mohon pada Allah agar Allah memberikan taufik pada kita semua dan meridhoinya. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau adalah salah satu ulama, ya, yang membolehkan pemerintah Saudi Arabia bersekutu dengan Amerika Serikat ketika melawan Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein. Yang ketika itu, bahkan sebelum dari itu, tahun 80-an, Saddam Hussein sudah difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala sebagai kafir. Wa in shalla wa in qala la ilaha illallah wa in shoma. Ya, Saddam Hussein waktu itu, ya, karena di akhir hayatnya dia bertobat dan semoga dia bertobat. Ya, waktu itu dengan partai Ba'asnya, partai sosialisnya, semisal partai yang ada di Suriah saat ini, partainya Bashar Assad, ya, itu partai kekufuran, ya, dan Saddam Hussein sudah divonis kafir oleh Syekh bin Baz, disebut nama. Nah, ketika itu Irak menginvasi Kuwait, ya, menginvasi Kuwait, Irak menginvasi Kuwait padahal negeri Muslim. Bangun muslimin, diserang sama Irak, dibunuh-bunuhin tentara Kuwait. Mau merampok ladang minyak, dan kalau Kuwait sudah direbut, berarti sebentar lagi mau merebut Saudi Arabia. Ya, maka Syekh bin Baz yang memberikan, ya, izin tentunya dengan masukan ulama lajnah yang lainnya, waktu itu ya ulama lajnah, Syekh Abdul Razak Al-Afifi, ya, Syekh Gunaiman, Syekh Hudoyan, Syekh Soleh Al-Fauzan juga, itu memberikan di bawah pimpinan Syekh bin Baz membolehkan. Ini tahun 90, ya. 30 tahun silam. Ya. Mengizinkan dengan ini. Karena bersekutu dengan Amerika dalam rangka melawan kafir yang lainnya. Yaitu pasukannya Saddam Hussein dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, walau ketika itu Syekh Albani kurang menyepakatinya. Ya. Baik. Nah, lihat di footnote. Syekh bin Baz berkata dalam Masil al-Jami' al-Kabir, abqa Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan, ya, para ummal, para pekerja, orang-orang Yahudi di Khaybar di darurat, ya, karena ada darurat. Kemudian Umar mengusir mereka setelah Nabi SAW perintahkan untuk mengusir ya orang-orang kafir min jazirah. Akhrijul kafirina minal jazirah, kata Nabi. Keluarkanlah orang-orang kafir dari jazirah Arab. Ya. Maka kafir-kafir yang ada di Saudi Arabia itu biasanya mu'ahad, zimmi, ya. Atau ya. Bukan musta'man, enggak ada. Ya kafir mu'ahad aja. Ya, para delegasi-delegasi, ya. Nah itu. Ya, kalau zimmi saya enggak tahu ya, apakah di Saudi menerapkan bagi kafir yang tinggal permanen di Saudi ya, untuk bayar jizyah. Dan saya juga gak tahu apakah ada orang kafir non muslim asli Saudi yang tinggal di Saudi ya. Sebenarnya gak ada. Nah, ada-adanya pemeluk agama lain itu karena mereka keluarga duta besar ya, dan mereka banyak di Riyadh. Tapi barakallahu fik. Nah, kemudian mana lagi tadi? Syekh bin Bas mengatakan lagi. Ini udah perkataan Syekh Al-Fihri ya. Kemudian Syekh bin Bas berkata di ya, As'ilah Jami' Al-Kabir fa abqal Yahuda fi Khaybar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang Yahudi tinggal di Khaybar ya, selama sekian waktu tertentu sementara lil hars. Untuk urusan pertanian wal falahah sama tadi. Ya, untuk pertanian dan yang lainnya, ya, perladangan, ya, lil hajati syadidah, karena kebutuhan yang mendesak, karena kaum muslimin disibukkan untuk berjihad. Siapa nanti yang bercocok tanam? Ya, fal maksud, maka maksudnya anna hada wa asbahahu, bahwasanya hal ini dan yang serupa dengannya, huwa alladhi yajuzu lil hajati. Inilah yang diperbolehkan ya, karena ada hajat sementara darurat yang sangat mendesak. Namun la yajuz at-tawassu'u wat-tasahul bi hadhil umur. Enggak boleh berlebih-lebihan ya, melapangkan-lapangkan bergampang-gampangan dalam perkara ini. Ya, waqala Syekh bin Bas kemudian berkata lagi, ajlahum Umar. Umar membiarkan mereka, afan mengusir mereka ya. Bisa babi ahdasin, karena disebabkan kejahatan-kejahatan yang ahdasuha yang mereka lakukan. Wa tanfidan li amri Nabi. Umar juga mengeluarkan orang-orang Yahudi dari Khaybar karena dalam rangka merealisasikan mewujudkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengusir orang-orang kafir dari jazirah. Fatanaffada hadha Umaru fi waqtihi. Maka Umar pun menerapkan perintah ini pada waktunya. Ya, timingnya tepat. Nah, ini. Kenapa demikian? Ya. Karena Umar radhiyallahu anhu tafarraqa li hada syai. Karena Umar memiliki waktu luang untuk urusan ini. Wa talat wilayatuhu. Ya. Kepemimpinan Umar itu lebih panjang, berbeda dengan kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Umar memimpin 12 tahun, Abu Bakar Siddiq hanya 2 tahun. Fa inna wilayatahu kanat qasiratan, karena kepemimpinan Abu Bakar Siddiq itu terbatas. Wa kana mashghulan bi ahli riddah. Beliau pun juga sibuk untuk memerangi orang-orang yang murtad. Nah. Taib, wa qala aidan. Ya. Dan Syekh juga berkata. Ya. Mana sekarang? Itu ya. Wa qala aidan itu dibaca belum? Ah. Dan baca berikutnya. Apa Revi? بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال وقال أيضا وأما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم بشيء بل مساعدتهم على المسلمين من نواقض الإسلام لقول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقال أيضا وقد بلي الناس من دهر طويل بهذا البلاء وهو موالة أعداء الله ومحبتهم إلا من رحم الله فأعداء الله سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو شيوعيين أو غير ذلك كلهم يسرهم ما يضرنا ويسؤهم ما ينفعنا كلهم أعداء لكن متى وفق المسلمون لبغضهم في الله ومعادتهم في الله وصبرهم وتقواهم لم يضرهم كيدهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا والواجب على المؤمنين أينما كانوا مع أعداء الله بغضهم في الله ومعاداتهم في الله. طيب حسبه حسبه. Dan Syekh juga berkata, ya, ammal kufar al-harbiyun. Ya. Adapun orang-orang kafir harbi. Seluruh kafirin di Indonesia ini harbi semua. Harbi semua. Enggak ada yang memenuhi syarat jadi ahli zimmah. Kalau ada yang bilang, "Loh, mereka ahli zimmah, kafir zimmi." Nah, antum pun bisa mendebat mereka. Buka buku fikih manapun. Ya, semisal dalam mazhab Syafi'i bin Haji Talibin dibahas tuntas oleh An-Nawawi, dijelaskan secara rinci lagi oleh Ar-Ramli, oleh Haitami, oleh Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Mughni Muhtaj. Ya. Bahkan secara ringkas, padat, gamblang oleh Al-Mahalli di Kanzur Raghibin. Ya, saya pernah mengangkat ini dari Kanzur Raghibin, penjelasan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, mengenai ahli zimmah. Dan ini semua mazhab hampir sama. Cuman beda penerapan kadar jizyah yang diterapkan. Mazhab Syafi'i 1 dinar per tahun. Ya. Jizyahnya. Upetiknya. Dan semua sepakat yang namanya kafir zimmi itu hanya ahlul kitab. Buddha, Hindu enggak masuk. Orang-orang kafir sekuler gak masuk. Mereka harbi semua, gak masuk. Ini kita bicara fikih, bicara ilmu. Kalau ada yang bilang zimi-zimi kata ustaz, gak ada itu ilmu kata ustaz. Mesti lihat, diskusikan pakai kitab, pakai penjelasan ulama. Kalau ada yang bilang ini zimi, diskusikan, ayo. Mesti siap berarti berdiskusi ketika dikatakan ini kafir zimi ini Nasrani di tempat kita. Ayo diskusi. Diskusi. Ya. Buka buku fikih. Gak boleh sembarangan bicara tanpa ilmu. Masa kafir negeri kita dibilang zimi? Zimi apaan? Bayar jizyah enggak? Ya. Songong lagi semua rata-rata. Ya, semuanya kurang ajar. Gitu. Meremehkan kita. Ya. Mana ada kafir zimi jadi bos? Kacungnya pegawainya muslimin, gak ada. Zimi itu mesti pembantunya adalah kafir. Si zimi tuannya muslim. Kalau kafir muslim naik kuda, zimi mesti naik keledai. Kalau ternyata si zimi naik keledai, kaum muslimin jalan kaki, dia mesti jalan kaki, gak boleh naik keledai, gak boleh tinggi di atas kaum muslimin. Kalau dia benar zimi tinggal di negeri kaum muslimin. Di Batam ada kafir ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena ada masjid yang azannya itu berisik. Ya. Dianggap dia berisik. Speaker masjid. Ini zimi apaan? Hah? Apalagi di grup-grup medsos mereka menghina-hina kita. Kaum muslimin, zimi apa? Ini kita berupaya dicuci otak oleh orang-orang pengkhianat yang mengatakan ini zimi-zimi. Ya mungkin bukan pengkhianat yang gak paham ya. Tapi kalau udah paham, coba di zimi-zimi kan ini pengkhianat. Mengkhianati ilmu. Gak boleh kayak begitu. Jujur dalam menyampaikan ilmu. Maka, ya, kafir. Lihat, kayak orang-orang NU aja jujur mereka nulis kitab kayak tadi. Bulughatut Thullab. Kayak Haji Toipur, ya. Wafa Al-Maduri mengatakan, sekarang harbi semua, ya, harbi semua, dengan harbi yang mahat, harbi tuler, Nah, adapun masalah ya, menumpahkan darah dan harta sebagai ghanimah, itu lihat maslahat. Kalau enggak ada maslahatnya enggak boleh. Sekarang kan maslahatnya enggak ada, malah mudarat. Malah kita ditangkap. Gitu ya. Nah, itu enggak boleh. Baik, barakallahu fik. Nah. Mana lagi tadi? Fala yajuz musa'adatuhum, membantu mereka bisyai dengan sesuatu apapun. Bal musa'adatuhum al muslimina min nawaqidil Islam, bahkan membantu mereka untuk melawan kaum muslimin itu diantara pembatal-pembatal keislaman. Ada orang kafir harbi di negeri kita membuli seorang muslim. Muslim yang lain ngasih bahan, ayo buli bareng. Ya ini. Iya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Sama tuh, satu golongan. Siapa di antara kalian yang berloyal kepada mereka kafirin, maka yang berloyal tersebut minhum, digolongkan kepada golongan mereka. Ya. Golongan kafir tadi, iya dan billah. Ya. Lihat itu di footnote. Ya. Udah dibaca belum footnote-nya? Hah? Belum. Nah, baca sini footnote-nya. Zaki. Pindah kalau mau baca, Fikri, kalau mau baca pindah, jangan situ. Mic-nya terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala Majmu'ul Fatawa. Qala Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa fi kalamihi an ahli al-fana' fi tauhid ar-rububiyyah. Fahum man ghalaba kanu ma'ahu, li'anna man ghalaba kana al-qadaru ma'ahu, kana al-qadaru ma'ahu. Wal maqduru 'indahum huwa al-mahbubul haqq. فإذا غلب الكفار كانوا معهم، وإذا غلب المسلمون كانوا معهم، وإذا كان الرسول رسول صلى الله عليه وسلم منصورا كانوا معه، وإذا غلب أصحابه كانوا مع الكفار الذين غلبوهم، وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا يعرف وعيد الآخرة، فإن من أقر بوعيد الآخرة وإنه للكفار لم يمكنه أن يكون معاونا للكفار مواليا لهم على ما يوجب وعيد الآخرة. نعم. Kemudian Ibn Taymiyah berkata dalam Majmu al-Fatawa, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, fi kalamihi an ahlil fana fi tauhid rububiyah, terkait tentang ahlil fana, itu orang-orang sufi ya, yang ini berkaitan tentang tauhid rububiyah. Fahum man ghalaba kanu ma'ahu, ini orang-orang sufi ini, siapa yang menang maka mereka bersama mereka. Ya, si sufi ini sama yang menang. Li'anna man ghalaba kana al-qadr ma'ah. Karena siapa yang menang maka kemampuan itu ada pada dia. Wal maqdur indahum huwa mahmubul haq. Ya. Makanya yang maqdurnya itu apa yang di ya. Di apa namanya? Dikuasakan itu berarti adalah mahbubul haq. Ya, kata mereka. Ya, adalah sesuatu yang disukai oleh al-haq, oleh Allah. Fa idza ghalaba al-kuffar kanu mahum. Nah, kalau orang kafir menang, kaum sufi pun juga sama mereka. Nauzubillah. Ya, li anna man ghalaba kana al-qadr ma'a. Ya. Wa idza ghalaba al-kuffar kanu mahum. Wa idza ghalaba al-muslimun kanu ma'ahum. Kalau kaum muslimin yang menang, mereka juga bersama mereka. Wa idza kana ar-rasul mansuran kanu ma'ah. Kalau rasul ditolong pun mereka bersama rasul juga. Wa idza ghalaba ashabu kanu ma'al kuffar. Nah, sekarang kalau para sahabat ya yang menang, maka mereka tetap bersama orang-orang kafir. Ya. Alladzina ghalabuhum, yang telah mengalahkan mereka. Wa haula'il, yang telah mengalahkan orang-orang kafir. Wa haula'il ladzina yasiluna ila hadzal had. Dan mereka inilah orang-orang yang sudah sampai kepada batasan ini. Ghalibuhum la ya'rifu wa'idal akhirah. Kebanyakan mereka enggak tahu ancaman akhirat. Ya, enggak tahu ancaman akhirat. Fa inna man aqarra bi wa'idil akhirah wa annahu lil kufar lam yumkinhu an yakuna mu'awinan lil kufar muwalian lahum ala ma yujibu wa'idil akhirah. Karena siapa di antara mereka ada yang mengakui adanya ancaman akhirat dan ancaman tersebut ditujukan untuk orang-orang kafir, tidaklah mungkin ia membantu, ya, menolong orang kafir karena menyebabkan ancaman akhirat. Intaha. Wa qala aidan, dan Syekh juga berkata, wa qad buliyan nasu min dahrin tawilin. Buliyan nas. Ya. Dan manusia min dahrin tawilin, sejak masa yang dahulu, sejak masa yang lama, telah dibuli, diuji. Ah, buli itu bahasa Arab itu. Bulia, diuji. Ya. Diberikan ujian, diberikan cobaan. Itu dari bahasa Arab tuh dibuli itu. Ya. Dibuli, diberikan cobaan atau ujian. Ya. Bihadal bala, dengan bala ini, bencana ini, wa huwa muamalatul a'da illa wa mahabbatuhum illa man rahimahullahu. Yaitu apa? Bencana yang menimpa kaum muslimin, adanya loyalitas kepada musuh Allah, mencintai mereka. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah saja. Ya. Fa'ada'ullahi sawa'un kanu Yahudi, Yahudan. Musuh-musuh Allah, apakah mereka Yahudi, Nasrani, Wasaniyin, ya, kaum paganis, Suyu'iyin, kaum komunis, atau yang lainnya, semuanya yasurruhum ma yadurruna. Semuanya senang hal-hal yang memudaratkan kita, mereka senang. Membuat senang mereka. Ya. Itu semua sama perilaku mereka. Ya, Yahudi, Nasrani, kalau kita terjatuh dia senang. Nah. Dan apa-apa yang memberikan manfaat untuk kita, hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk kita, itu ya, ternyata membuat buruk diri mereka. Membuat dongkol mereka. Naudzubillah. Ya. Tapi barakallahu fik. Ya. Kulluhum a'da, semua adalah musuh-musuh Allah. Lakin ma tawaffiqal muslimuna libughdihim fillah wa mu'a. Ya. Namun kapan saja ketika seorang muslim diberikan taufik oleh Allah untuk membenci orang-orang kafir karena Allah, memusuhi orang-orang kafir karena Allah, bersabar atas gangguan, kesabaran mereka, ketakwaan mereka, ya, kesabaran mereka menghadapi orang-orang kafir, lam yadurrahum kaiduhum, maka tipu daya orang-orang kafir tidak akan memberikan mudarat pada mereka. Allah Ta'ala berfirman, ya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ya. Dan jika engkau bersabar, jika kalian bersabar bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan memudaratkan kalian sedikit pun. Ya. Maka yang wajib al-mu'min, ini udah dibaca belum? Hah? Udah. Nah, ayo dibaca berikutnya. Fadal. Belum? Wajib udang. Hah? Udang. Ya, ulang-ulang. Misal, baca. Jadi kalau baca depan, jauh itu mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimallahu taala, wal wajibu 'alal mu'minina aina ma kanu ma'a a'da'illahi bughduhum fillahi wa mu'adatuhum fillahi sawa'un kanu harban aw saliman. In kanu harban lana wa bainana wa bainahum al-jihadu sarat musa'adatuhum bil qalili wal kathiri riddatun anil islami wa mudhaharatun li'a'da'illahi kama yaqulu subhanahu wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum wa mudhaharatul kuffari wa musa'adatuhum wa mu'awanatuhum diddul muslimina hadha min nawakidil islami inda jami'il ulama'i amma fi halil mu'ahadati wal hadna hudnati fala mani'a min musa'adatihim wal ihsani ilaihim fima yahtajuna ilaihi ka fakirihim wa zaminihim wa nahwi dhalika wasilatil qurabati warahmi kama qala azza wa jalla la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Nah. Ya, wal wajib 'alal mu'minin aina makanu ma'ada ilah. Kewajiban yang harus diterapkan oleh kaum mukminin ya, dimanapun mereka berada yang harus mereka terapkan kepada musuh-musuh Allah, yaitu kalangan kafirin. Bughduhum fillah, mu'adatuhum fillah, itu kewajiban. Membenci, memusuhi mereka karena Allah. Ya. Ini semua kewajiban. Tayyibarakallahu fikum. Apakah dalam kondisi perang atau damai? Lagi damai juga wajib membenci mereka. Ya. Nah, sekarang jika mereka memerangi kita wa bainana dan sedangkan di antara kita dengan mereka ya, itu ada jihad, terlibat perang. Ya, sarat musa'adatuhum bil qalil wal katsir riddatun anil Islam. Maka jadilah kalau kita lagi perang maka kafirin membantu mereka apakah banyak atau sedikit itu kemurtatan dalam Islam. Ya. Maka mudhaharatun li'a'da'illah. Ya. Dan itu seperti apa? Ya, mendukung musuh-musuh Allah untuk melawan kaum muslimin. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang loyal kepada mereka, maka dia digolongkan pada mereka. Wa mudhaharatul kufar wa musa'adatuhum, membantu, menolong orang-orang kafir, wa mu'awanatuhum, menolong mereka didul muslimin, dalam rangka melawan kaum muslimin, hadza min nawaqidil Islam inda jami'il ulama. Ini merupakan pembatal keislaman menurut seluruh ulama. Amma fi halil mu'ahadati, adapun ketika kondisi sedang ada perjanjian damai, wal hudnah, ada gencatan senjata, lana min musa'adatihim wal ihsani ilaih, dilarang ya berbuat baik membantu mereka fima yahtajuna ilaih, terhadap apa-apa yang mereka butuhkan ya, semisal orang fakir mereka, wa zaminihim, itu yang cacat seumur hidup mereka, orang-orang lumpuh di antara mereka, dan semisalnya ya atau juga ya silaturahmi ya, menyambung kekerabatan. Nah, sebagaimana Allah berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian berbuat baik, ya. La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian antabarruhum untuk berbuat baik kepada mereka. Mereka itu yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Wa tuqsitu ilaihim, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil pada mereka. Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Tapi sampai sini nanti mungkin hari Selasa, karena kita kajiannya sekarang Ahad, Selasa, Kamis ya. Kalau khusus Selasa Kemis ya, pada Isya. Nah pas bulan puasa, ya semuanya jam 4:30. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.